sebagai jawaban rinduku. Senyum dan senyummu lagi menari di setiap mimpi, obati sakitnya hati. Tapi ada tanya dan ragu, masihkah sama maumu seperti di masa lalu? Too cool.